kita. Mari nyanyikan agung tunduk galaksi mendengarkan suaramu. Apa kabar kawan yang ada jauh di sana? Masih kayaknya kawan saat saling bersama. Kita saling bernyanyi, kita saling bergoyang. Ingat kebersamaan ketika kita berdendang. Yang ada di Tangerang Beteng Mania, salam sejahtera untuk saudaraku di sana. Ayo datang ke sini, sudah lama tak bernyanyi. Iringi jalan ini tanpa kalian rasa sunyi. Kalian yang di Solo, sedulur Pasopati, tanamkan dalam hati, saudara sampai mati. Jangan pernah berhenti, sebarkan kedamaian, agar kita tetap menggapai mimpi satu tujuan. Juga ku takkan lupa engkau, Delta Mania. Apa kabar di sana? Ayo kita bersama, mampirlah ke Jakarta, ayolah bercerita, satu antara kita si Sidoarjo tercinta. Juga yang di sebelah sana dari kota Palembang, ada Singa Mania, cepat kita berdendang. Jauh bukan halangan, jauh bukan rintangan, tetap dalam ikatan, ikatan kedamaian. Apa kabar kawan? Semoga baik saja. Apa kabar kawan dari Jackmania? Apa kabar kawan yang jauh di sana? Apa kabar kawan salam satu jiwa? Ayo mendekat, kita rapatkan barisan, satukan jiwa kita. Mulai nyanyikan, ayo tundukkan aksimu, keraskanlah suaramu. Apa kabar Lamongan, dulu Rela Mania, saling berpegang tangan agar takkan terpisah. Walau jauh berada, kita tetap saudara. Meski jauh di sana, kita tetap setia. Saudara yang di Malang, sedulur Aremania, satu jiwa untukmu, ayo kita berpesta. Hilangkan semua penat, kita tetap semangat. Jadikan persahabatan naga terasa hangat. Saudaraku terjauh, ada di Samarinda, salam satu oren untukmu, bersama dia. Kau dan aku selamanya, kita harus bersama. Jangan ada kata pisah untuk ikatan kita. Aku pun takkan lupa kawanku yang di Sleman. Apa kabarmu kawan Slemania di sana? Lama kita tak jumpa untuk duduk bersama. Moga kau takkan lupa persaudaraan kita. Mari semua kawanku, ayo kita bersatu. Janganlah ragu-ragu, gak pakai malu-malu. Nyanyikanlah lagumu, teriakan suaramu. Kita untuk selamanya, selamanya saudara. Apa kabar kawan? Semoga baik saja. Apa kabar kawan?